diriku. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Aku hanya satu, sayangku cuma kamu. Hidupku ini untukmu kasih. Biarpun bidadari yang datang sedikitku, goyangkan imanku. Aku selalu setia, semoga yang kuasa selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup berdiri ini hidup tanpa dirimu. Cinta kita.